Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan tentang adat. Adat terbagi menjadi berapa ya Afana? Baisak. Yaitu yang pertama yang jelas kias. Ya, jadi anal kias. Yang kedua hasil kias. Yang ketiga yang ada dua kadar. Mbak Usman, apa yang dimaksud dengan anal kias? Maksud semua adatnya sama. Maklipat benar. Nah, yudhakar ma'al mudhakar wa yu'annas ma'al mu'annas. Bilangan berapa saja itu? 1, 2, dan yang ada tadi. Ini pertanyaan ke antum kemarin ya? What? Pertanyaan ini ke antum juga kemarin. Nah, yang alal qiyas, aksil qiyas, indah ya Fana? Pak Numer? Bilangan berapa itu? Salasah wa? Tis'ah wa ma'bani. 3 sampai 9. Yang ketiga, malahu halatan. Bilangan berapa itu? Ya Fana wa Sufiyah. Bilangan? 10. Keadaan pertama? Maka? Terus? Alal khilaf. Alal khilaf itu? Ya, maksudnya bukan kias. Kias. Alal khilaf. Ibu gue alal khilaf. Hah? Matanya alal khilaf. Mantan yang buku yang baru, yang lama. Contohnya Jarod al-khilaf yang terakhir. Jangan sampai cuma al-khilaf toh. Itu kan al-khilaf fil qiyas itu loh. Oh, iya. Iya, makanya saya bingung al-khilaf katanya di kitab. Kitabin di al-khilaf al-khilaf. Nah, al-khilaf fil qiyas. Khilaf fil qiyas itu maksudnya sama dengan aksul qiyas. Bukan ala khilaf, titik sampai di situ. Kalau cetak ini kan satu cetakan, cetakannya di bawah ke bi khilafil qiyas. Berbeda dengan qiyas begitu. Sama dengan aksul qiyas. Jadi kalau mau jawab ya jangan kalau berdiri sendiri ala khilaf. Salah sampai di situ. Ala khilafil qiyas. Dipakai kata qiyasnya. Baik. Sekarang kita masuk bab terakhir. Kita selesaikan aja ya malam ini. Qala rahimallah babul waqfi, bab waqaf. Waqaf itu apa? Berhenti. Kita mau berhenti sampai di sini. Udah harus dihitung. Masa dihitung-hitung. Iya. Qala mu'allif rahimahullah yuqafu 'alal munawwanil marfu'i wal majruri bi hadfil harakah wa tanwin. Diwaqafkan atas tanwin marfu' dan majrur dengan membuang harakat tanwin. Ja'a Zaidun, kalau waqaf jadi ja'a Zaid. Maratu bi Zaidin, maratu bi Zaid. Itu kalau tanwin marfu' dan majrur. Wa alal munawwanil mansubi bi ibdali tanwini alifan. Kalau Tanwin nasab mengganti tanwin dengan alif. Ra'aitu Zaidan al-waqaf jadi ra'aitu Zaida. Wa kadzalika tubdalu nunu idan alifan fil waqfi. Demikian pula diganti nunnya idan menjadi alif pada waqaf. Wa kadzalika nunu taukidil khafifah. Demikian pula nun taukid khafifah menjadi alif. Manas fa'an. Jadi bentuknya jadi alif. Wa yuktabna kadzalik. Ditulis demikian. Demikian yaitu demikian pakai alif. Wa rahmatan bilha. Jadi rahmah waqafnya. Wa yuqafu alal mankusil munawwani fir raf'i wal jari bihadfi ya'ihi. Kalau isim mankus ditanwin ketika rafa dan jar dengan membuang ya-nya. Ja'a qadin jadi ja'a qad. Marartu biqad. Wa yajuzu isbatuha dan boleh menetapkan ya-nya. Ha kembali ke ya. Ja'a qadi marartu biqadi. Boleh. Wa yuqafu fin nasbi bi ibdali tanwini alifan. Adapun nasab, simankus nasab, maka diganti dengan tanwinnya diganti dengan alif. Ra'aitu qadiyan jadi ra'aitu qadiya. Wa in kana ghayra munawwanin fal afsahu fir raf'i wal jarri al waqfu alai bi isbatil ya. Jika tidak ditanwin, isim mankus tidak ditanwin, maka yang paling fasih ketika rafa dan jar waqaf dengan menetapkan ya. Ja'al qadi. Marartu bil qadi ada ya-nya. Wa yajuzu hadfuha boleh membuang ya-nya. Wa in kana mansuban fa bil isbati la ghair. Ketika nasab maka dengan menampakkan ya tidak yang lain. Isbat ini isbatul ya. Wa idza wuqifa ala ma fi ta'u ta'nisi fa in kanat sakinatan lam tughayyar. Jika diwakafkan kepada kata yang ada tak taknisnya, jika tak taknisnya sukun, tidak berubah. Qamat. Wakaf ya tetap qamat. Wa in kanat mutaharrikatan, jika taknya berharokat. Wa in kanat fi jam'i nahwu al-muslimat, fal afsahu al-waqfu bita. Kalau taknya berharokat tapi tak jamak, jamak mu'anas salim, maka yang paling fasih dengan waqaf pada ta ja'atil muslimat. Wa ba'dhum yaqifu bil ha, sebagian mereka waqaf dengan ha ja'atil muslimah. Fa in kana fi mufradin fal afsah al waqfu bil ha. Kalau tak berharokat itu pada mufrad, maka yang paling fasih waqafnya dengan ha. Rahmah syajarah mufrad. Wa ba'dhum yaqifu bit ta, sebagian waqaf dengan ta. Rahmat syajarat. Wa qad qara'a fi ba'di sab'ati fi qouli ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan sungguh telah membaca dengannya sebagian qira' yang tujuh firman Allah inna rahmat pakai ta, waqafnya pakai ta bukan pakai ha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala syari babul waqfi wa huwa qad unnutki 'inda akhiril kalimati. Waqaf adalah memutus ucapan ketika di akhir kata. Berhenti, waqaf. Sudah ma'ruf waqaf. Wa qalu bi hadzil harakati wa tanwin ay bis sukun. Membuang harakat dan tanwin jadi sukun. Zaidun, Zaid. Ya. Muhammadun, Muhammad. Ja'a Muhammadun, Ja'a Muhammad. Dengan sukun. Harokatnya dibuang dan tanwinnya dibuang. Jadi sukun. Wa qalu ja'a Zaid. Wa marartu bi Zaid. Ay bi iskanihima. Dengan mensukun keduanya. Wa yakunu i'rabuhuma hayna idin. Bi harokatin muqaddaratin. Mana min duriha istighalul mahalli bi sukunil waqfi. I'rab keduanya ketika itu, ketika apa? Ketika disukun, maka dengan harokat muqaddarah. Ja'a Zaid, sukun ya. Maka i'rabnya wa Zaid, fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala akhiri mana'a min dhuriya istighalul mahalli bisukunil waqfi. Sibuknya tempat dengan sukun waqaf. Itu i'rabnya. Kalau disukun, ja'a zaid. Dan rupanya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Mana min duria? Perhatikan. Istighalul mahalli disukunil waqfi. Wa qawlu ra'aitu zaida. Zaida, fa zaida maful bih. Wa alamatu nasbihi fathu akhirihi. Tanda nasabnya dengan di fathah akhirnya. It laisa fi ibdalihi alifan siqalun. Karena tidak ada menggantinya alif itu berat. Ya, tidak ada, tidak berat. Artinya tidak berat ketika tanwinnya tadi diganti dengan alif. Fi khilafil marfu'i wal majrur. Beda dengan marfu' dan majrur. Sehingga ketika waqafnya tanwin fathah jadi alif. Ra'aitu zaida. Wa qawlu wa kadzalika ila akhirih ay wa kama yubdalu tanwinul mansubi alifan fil waqfi tubdalu nunu idan al jawabiyya alifan fil waqfi, sebagaimana tanwin mansub alif diganti dengan alif ketika waqaf, maka nunnya idan, idan kan pakai nun ya, jawabiyya diganti alif ketika waqaf jadi ida. Tasbihan laha bil munawwanil mansubi, diserupakan dengan tanwin kata yang ditanwin yang nasab. Wa bihi qara'a sab'atu fi qawli ta'ala walan tuflihu idan abada. Dan dengannya juga as-sab'ah membaca dalam firman Allah walan tuflihu idan abada. Sayidnya mana? Apa Isa? Idan. Idan. Alif ya. Hadza madhabul jumhuri wa dhahaba ba'dhum ila annahu yuqafu 'alaiha bin nun. Ini madhab jumhur yang pakai alif ya. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya waqafnya pada idan itu dengan nun, idan pakai nun. Baik. Li annaha bi manzilati an al masdariyati, karena idan ini seperti kedudukan an masdariyah. Wa nuqila anil mazini wal mubarrid wa qarahu ibnu ushur. Pendapat ini dinukil dari al mazini dan juga al mubarrid, dan ini pendapat dipilih oleh ibnu ushur. Qala wa qalu wa nahu lanasfa'an waqafa 'alaiha al jami'u bil alif. Semuanya waqaf dengan alif. Lanas fa'an. Padahal itu aslinya nun. Nun apa? Nun taukid khafifah. Nah, seperti juga dalam surat Yusuf. Nah. Baik. Wa qalu wa yuktabna kadhalik. Ditulis demikian pula. Yaitu ditulis dengan alif. Aikama wa kama yukafu alal munawwanil mansubi. Wa idan wa la nasfa'an bil alifi yuktabna kadhalik. Sebagaimana diwakafkan atas kata yang ditanwin nasab dengan alif dan juga idan, dan seperti la nasfa'an ditulis dengan alif. Idil aslu fi kitabati kulli kalimatin antuktaba bisurati lafdiha bitakdiril ibtida'i biha wal waqfi 'alaiha. Karena hukum asalnya dalam penulisan setiap kata itu ditulis dengan bentuk lafadznya. Lanasfa'an ya, dengan nun asalnya. Baik, dengan menakdirkannya di permulaan, memulai dengannya bukan waqaf. Walidzalika kutiba man ibnuka bi hamzati waslin. Oleh karena itu ditulis man ibnuka, siapa putramu, ditulis dengan hamzah wasal. Li'annaka idza ibtada'ta bi ibnuka lam yakun buddun minha. Karena kamu apabila memulai dengan ibnuka, misalkan ibnuka talibun, lam yakun buddun minha, pasti kamu harus memulai dengannya dengan alif atau hamzah wasal tadi. Wa kutiba ana zaidun bil alif li anna al waqfa alaihi kadhalik. Ya, ana zaidun ditulis dengan alif karena waqaf atasnya demikian dengan alif. wa rahmah bilha ibadalan anita li'annal waqfa alaiha kadalik. Demikianlah rahmah dengan hak, ya, tak marbutoh dengan hak bundar itu sebagai bekandi dari tak maftuhah yang terbuka, karena ketika waqaf atasnya seperti itu, rahmah dengan hak, sehingga ditulis dengan tak marbutoh. Wa minan nuhati man yaktubu idan bin nun li'anna min nafsil kalimah kanuni min wa'an wahuwal awla. Di antara ahli nahwu, para ahli nahwu ada yang menulis idan dengan nun. Idan pakai nun sukun. Karena nun itu adalah kata itu sendiri. Seperti nunnya min, nun. An, nunnya sendiri. Nun milik dia sendiri. Wahual aula itu yang lebih pas. Lebih tepat. Apa alasannya? Lil farqi bainaha wa baina idha adzarfiyati. Untuk membedakan antara idan jawabiyah dengan idza dzarfiyah. Ya. Idan. Naam. Tajtahida. Kalau begitu kamu akan rajin sungguh-sungguh. Nah, pakai nun. Untuk membedakan dengan idza dzarf. Ya. Wa hadza madhhabul mubarrid. Ini madhabnya Mubarrid wal Aktsarina wa Sahhab bin Usbur. Ini madhab Mubarrid dan Aktsarin disahihkan oleh Ibnu Usbur. Qala al-Mubarrid wa ashtahi an aqwiya yada man yaktubu idan bil alif li'anna mislu an walan wa la yadkhulu tanwinu al-hurufa intaha afadahul Asmuni wa ghairuhu. Berkata Al-Mubarrid, saya ingin menyetrika tangan orang yang menulis idan dengan alif. Idan pakai alif. Kata Al-Mubarrid, ingin tak setrika tangannya. Kenapa? Karena idan itu seperti an dan lan. Dan tanwin tidak masuk kepada huruf. Ya. Ini sebagaimana disampaikan faedah ini oleh Asmuni dan yang selainnya. Jadi idan itu penulisannya idan jawabiyah. Penulisannya pakai apa? Nun sukun. Idzan. Hamzah zal nun. Idzan. Wa qalu hunahu ja'a qat wa maratu bi qat ay bi iskani akhirihima. Yaitu dengan mensukun akhirnya qat. Asalnya ja'a qadin. Ketika waqaf ja'a qad maratu bi qat. Qala ta'ala wa li kulli qaumin had. Kalau berhenti ya, kalau waqaf. Wa li kulli qaumin had. Dan setiap kaum itu ada yang memberi petunjuk. Wa qala wa ma lahum min dunihi min wal. Kalau waqafnya begitu. Nah, tidak ada bagi mereka sadai selain Allah dari pelindung. Wa qawluhu wa yajuzu isbatuha. Boleh menampakkannya. Menampakkan apa? Abdillah Romli? Tanwin. Isbatul ya. Memindah kembali ke ya. Simankus ketika waqaf. Kan asalnya kan disukun. Harokatnya dibuang. Nah, di sini boleh menampakkan ya. Ay fi ghairil afsah. Tapi bukan dalam bahasa yang afsah. Contohnya ja'a qadin. Waqafnya ja'a qadi, marartu bi qadi dengan ada ya-nya. Wa bihi qara Ibnu Katsirin fi qouli ta'ala wa li kulli qaumin hadi. Dan dengan qiraah ini, dengan cara ini Ibnu Katsir membaca firman Allah Ta'ala wa li kulli qaumin hadi. Ingat Ibnu Katsir qurra masuk dari qurra yang tujuh, bukan Ibnu Katsir sahibu tafsir. Tidak ya. Wa ma lahum min dunihi min wali. Qiraahnya Ibnu Katsir. Wa qawlu ra'aitu qadiyan wa mislu fi tanzil innana sami'na munadiya. Ini kalau waqaf dengan alif, tanwinnya tidak dibaca. Innana sami'na munadiya yunadi lil imani al-aya. Sayatnya munadiya. Wa qalu bi isbatil ya'i nahwu ja'al qadi wa marartu bil qadi. Innama kana hadha huwal afsah. li'annahu la mujiba li hadsiha. Yang paling fasih dengan ya sukun. Ja'al qadhi. Marartu bil qadhi ketika ada alif lamnya ya. Kenapa ini yang afsah? Karena tidak ada faktor yang mengharuskan untuk membuang ya. Idil waqfu yaqtadi sukuna. Karena yang namanya waqaf itu berkonsekuensi sukun. Tinggal disukun ya-nya. Al-qadhi. Ja'al qadhi. Marartu bil qadhi. Wadhalika hasilun ma'a isbatiha. Itu bisa tercapai dengan menetapkan ya juga. Sukun itu sudah ada dengan ya sukun. Ketika al-qadhi antum tetapkan ya dan disukun, itu sudah terhasilkan, sudah tercapai. Ya, sehingga ja'al qadhi dengan mensukun ya-nya. Wa alaihi waqafa ibn Katsir fi qouli ta'ala al-kabirul muta'ali. Ini karena itu dan atas qiraah ini Ibnu Katsir waqaf pada firman Allah Ta'ala al-kabirul muta'ali. Waliyun dira yaumat talaqi. Dengan ya sukun. Wa qalu fa bil isbati la ghair nahu akramtul qadhi. Ini qadhiya. Ketika isim manqus yang ada alif lamnya nasab, maka dengan menetapkan ya tidak yang lainnya. Kalau yang rofa sama jer tadi kan ada yang membuang ya-nya, ya, ada yang menetapkan. Tapi kalau untuk nasab dengan menetapkan ya. Akramtul qadhi. Wa fi tanzili kalla idza balaghati taraqi. Ada ya-nya, sukun. Baik, wa qalu nahu qamat wa misluha at-ta'u lahiqatu lil harfi. Ta ketika waqaf maka dengan sukun. Yang semisalnya adalah ta yang mengikuti pada huruf rubbat summat pakai ta. Wa qalu fal afsah al waqfu bit ta ay min ghairi ibdal. Yang paling fasih waqaf dengan ta tanpa mengganti. Untuk apa ini? Jawaban Abu Luqman. Kata yang diakhiri dengan ta, taknis. Naam. Mutaharrika. Ya, yang jamak. Ta, taknis berharokat yang jamak, maka yang paling fasih dengan waqaf. Waqaf dengan apa? Ta. Ja'atil muslimat. Ra'aitul muslimat. Marartu bil muslimat. Dengan ta tanpa penggantian. Lidalalatiha ala ta'nisi wal jam'iyyati ma'an. Ta ini fungsinya untuk menunjukkan perempuan mu'annas dan jamak sekaligus. Jamak mu'annas. Wa fi ibdaliha ha'an. Ibdalun li suratiha dalati ala ma dzukir. Kalau diganti dengan ha. Al muslimah. Ya. Itu penggantian terhadap bentuknya. Naam yang menunjukkan atas yang apa yang telah disebutkan. Yaitu untuk mu'annas dan jamak. Wa qalu wa ba'duhum yaqifu bil ha. Sebagian waqaf ketika jamak mu'annas dengan ha. Di ibdali ta'i ha'an. Dengan mengganti ta' menjadi ha. Taqalim daf'ul banah minal mukramah. Nah. Mengubur banah. Ini banat. Satu bacaan ya. Daf'ul banah ini daf'ul banat. Mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Wa qawluhum kaifal banun wal banah. Wa kaifal ikhwatu wal akhwah. Ini tak diwakafkan dengan hak. Tak jamak mu'anas salim diwakaf dengan hak. Hakahu kutrobun antayyi'in. Lugah ini dihikayatkan oleh kutrob dari Bani Tayyi. Wa qalu fal afsahul waqfu bilha. Ila akhirihi ay ma lam yakun qablaha sakinun sahihun. Yang paling fasih waqaf dengan hak. Untuk apa ini? Wabillah. Ketika tak berharokat mufrad, ya kan? Muslimatun. Nah, yang paling fasih waqafnya dengan ha. Kapan itu? Syaratnya malam yakun qabla sakinun sahih. selama sebelumnya bukan huruf sakin yang sahih. Kami salail musannif, seperti dua contoh musannif. Dua contoh musannif apa? Rahmah, syajarah. Ya, dalam matan. Rahmah, syajarah. Nah, sebelumnya apa? Sebelum ha apa? Sebelum ta? Rahmah sebelumnya apa? Waktilah. Sebelumnya mim berharokat. Sajarah sebelumnya? Roh berharokat. Jadi syaratnya bisa diganti dengan ha. Selama sebelumnya itu sakin, bukan huruf sakin, sahih. Ini bukan huruf sahih yang sukun. Fa'inkana kadzalika, jika demikian, jika seperti itu, seperti apa? Kadzalika kembali kemana ya, Pak Usman? Sahih sakin. Ya. Jika akhirnya itu tak, sebelumnya sahih sakin, seperti uftun, akhirnya tak berharokat, mufrad, tapi sebelumnya sahih sakin, bintun. Maka apa waqafnya? Waqafa 'alaiha bitta min ghairi ibdal. Kalau di akhir sebelum akhir itu sahih sakin, maka waqafnya dengan ta tanpa penggantian. Bin ja'a, ja'at ukh, ja'a bin, tanpa mengganti, ya. Tapi kalau sebelumnya itu bukan sahih sakin, maka dengan ha, ya. Ja'at muslimah. Hadi syajarah. Kallahiqah lil fi'li wal harfi. Seperti ta yang diikutkan pada fi'il dan huruf. Ya, seperti qamat. Huruf seperti apa? Rubbat, tammat. Fatakul hadihi uf. Hadihi uf. Qala wa qalu wa ba'dhum yaqifu bit ta. Sebagian mereka waqaf dengan ta untuk mufrad tunggal di akhir ta marbutah. Sebagian waqafnya pakai ta. Fayaqul rahmat syajarat. Kalau yang paling fasih dengan apa? Baik hak dengan ha rahmah syajarah. Tapi ada sebagian mereka yang waqaf dengan ta. Rahmat hadhihi syajarah, syajarat. Qala Abu Hayyan wa ala hadhi lughati kataba aw kutiba fil asfil mushafi alfadun bitta. Berkata Abu Hayyan, dan dengan lugah inilah ditulis di dalam mushaf lafaz-lafaz dengan ta. Inna syajaratadz zaqqum. Sebenarnya syajarata pakai ta maftuhah, bukan ta marbutah. Ahum yuksimuna rahmata rabbik dengan ta maftuhah. Intaha. Wa qawlu wa qad qara'a bihi ba'du sab'ati ila akhirih hum Nafi'un wa 'Asimun wa Hamzatu wa Ibnu 'Amir. Dan sungguh telah membaca dengannya sebagian qurra yang tujuh. Membaca dengan apa ini? Wa Usman. Waqaf dengan ta. Rahmat syajarat. Siapa mereka? Nafi, Asin, Hamzah, Ibnu Amir. Wa innama waqafu bitta ittiba'an lirasmi. Kenapa mereka waqaf dengan ta? Karena mengikuti tulisan. Tulisannya pakai ta. Waqafnya pakai ta. Wa waqafal baquna bilha'i badalan minat ta'il marsumati. Sebagian yang sisanya dari tujuh tadi waqaf dengan ha sebagai pengganti dari ta yang tertulis. Rahmah, syajarah, begitu. Wa sumi'a ba'dul arabi yaqul ya ahla suratil baqarat. Telah didengar sebagian orang Arab berkata, wahai ahli surat baqarat. Baqarah, waqafnya pakai ta. Baqarat. Faqala ba'du man sami'ahu wallahi ma ahfadu minha wala ayat. Sebagian yang mendengar ucapan ini, wahai ahli surat Baqarah, mengatakan, demi Allah aku tidak menghafal dari surat Baqarah itu satu ayat. Ayat, pakai tak, bukan ayat. Walhamdulillahi rabbil alamina wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'ina. Segala puji bagi Rabb, bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga salat Allah dan salam dan barokat Nabi kita Muhammad atas keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Wa kana al-faraghu minhu fi lailatil jum'ati al-muwafiqati lirabi'asyara min lirabi'asyara min syahri rabi'il awwali li'ami sittatin wa isrina wa arba'i mi'atin wa alfin minal hijrah. Selesai penulisan ini pada malam Jumat yang bertepatan dengan tanggal 14 bulan Rabiul Awal tahun 1426 Hijriah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita ganti kitab Al-Khulal Ad-Dhahabiyah Ta'liq terhadap Tuhfah Tsaniyah syarah dari Matan Al-Ajurumiyah. Nah, barakallahu fikum. Tafadhalu. Berapa lama?